Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami untuk Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Yogyakarta ya. The Law of Opportunity masih kita berikan waktu lagi untuk Bang Kavi. Setelah tadi yang pertama itu adalah waktu sendiri, kalau waktu tuh gak bisa diulang kembali. Jadi don't wasting time gitu ya. Terus yang kedua tadi perkataan kita ya Bang ya. Perkataan kita gak bisa ditarik kembali. Jadi apa yang udah diucapkan gak bisa ditarik kembali. Itulah sebabnya dalam the law of opportunity ya, orang tuh harus gesit. Kadang-kadang sesuatu itu kadang-kadang hanya dimulai dari satu perkataan atau diakhiri oleh satu perkataan. Mm-hmm. Jadi seringkali misalnya gitu loh, a simple hello, ha, gitu loh. Kita ngeliat cewek cakep kalau kagak diapa-apain kan lewat aja. Mm-hmm. Tapi kalau lihat cewek cakep kita bilang hello. Siapa tahu kita Bang, bang, sebentar, sadar umur dong Bang. Siapa tahu kita diludahin ya. Atau digaplok. Oke, kita ke penelpon dulu nih Bapak Alex, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Alex, cepat singkat saja. Ya, semerker ya. Ya. Mau nanya misalnya pagi-pagi apa namanya? Pagi-pagi gimana Pak? Mobil mogok? Oh sayang sekali terputus. Padahal dia mau nanya tuh tadi after sales sama servisnya ya. Sayang. Pagi kenapa pagi-pagi? Mobil mogok apa kentut? Ya? Nggak udah pasti kalau pagi-pagi kentut dulu. Filmnya kapan sih di long sih Bang Deddy? Dari mulai 1 Juni kemarin. Oh udah 1 Juni ya? 1 Juni. 1 Juni. Jadi sekarang udah main di mana aja? Ya di berbagai kota, kecuali beberapa kota di Kalimantan di apa? Samarinda yang belum, Samarinda terus Jambi belum, yang lain sudah main. Ini ceritanya kentut ini sebenarnya menyindir seseorang kan? Enggak, kita cuma mentertawakan diri kita sendiri. Kalau setting kan pemilu kada, artinya kita kan sendiri terlibat di dalamnya kan, masyarakat maupun calon-calon pemimpin yang ada. Jadi coba lihat kita bagian dari yang mana nih sebetulnya kan? Bagian dari demokrasi yang seperti apa yang sudah kita bangun. Mm-hmm. Kan? Oke, okay, itu ya, loh Bang. Gak nyindir orang lain kok, menertawakan diri sendiri. Diri sendiri itu. Kita kan terlibat juga dalam pemilu kata. Iya. Gua gak milih berapa kali. Kabur, terus kalau ditanya nyokap, gimana kamu mau mami daftar enggak? Enggak usah, Mie, udah di kos-kosan, tanya ibu kos, Dona mau nyoblos? Enggak, Bu, udah daftarin mami di rumah. Padahal gue gak niat mau milih sama-sama ya, kacau. Yang lucu tadi adalah berbagai kelompok tiba-tiba bersatu. Hanya karena apa? Mengharapkan kentut datang. Gitu loh. Tiba-tiba kentut bisa mempersatukan sebagian umat. Sekarang kita bingung. Yang menyatukan kita apa, kita pusing, semuanya ribut. Karena gak ada visi tadi kan, gak ada tujuan bersama dari sebuah komunitas. Oke, kita ke penelpon kembali nih. Kayaknya Pak Alex tadi yang terputus nyambung lagi. Halo Pak Alex. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sore. Ya. Mau nanya masalah ini servis ya Pak. Pagi-pagi mogok gitu ya. Ini jam berapa ya? Oh, bukanya jam berapa? Sama nomor teleponnya jam berapa? Oh iya. Terima kasih Pak Alex. Silakan nih Pak Moko atau Mas Moko atau Mas Arief. Nih Pak Alex nih gak slow-slow ya Pak ya. Belum apa-apa udah mikir mogok aja pagi-pagi ya. Udah keburu-buru nih Pak kayaknya Pak. Jangan salah. Apa tuh Pak? Dia pernah ngalami. Nah Pak Alex, kalau misalnya memang kebetulan Pak Alex pakai mobil Daihatsu, sebetulnya Pak Alex gak usah khawatir. Kalau Pak Alex memang belinya di Astra, otomatis Pak Alex bisa beli Daihatsu di tempat gak dibeli di Astra. Oh, kita ada beberapa Pak. Jadi ada cabang kita sama ada dealer Pak. Gitu. Kalau misalnya dia belinya tukar tambah, lu jangan menghina orang mulu dong. Aduh, saya sebenarnya biarin Dona yang ngomong. Daihatsu bodong. Kalau kebetulan Pak Alex memang belinya di Astra, otomatis sebetulnya Pak Alex sudah menjadi membernya dari Astra World. Kalau jadi membernya Astra World, ada apapun 24 jam, mereka itu punya yang namanya ERA atau Emergency Road Assistance. Jadi kalau ada apa-apa, mau pagi-pagi banget atau mau misalnya tengah malam, tinggal telepon ke 5898 atau 89898, itu Daihatsu Access, tinggal telepon aja, minta tolong untuk dibantu oleh Emergency Road Assistance for free. Itu nggak peduli di mana tuh ya? Nggak peduli di mana. Di rumah mertua. Aja. Di rumah mertua tergantung. Kalau mertuanya galak ya biar kasih tahu dulu, nanti dibawain durian. Gitu. Jam berapa aja? Jam berapa aja? Gitu. Hati-hati nanti ada yang bikin gerakan bareng-bareng. Tadi kalau Bang Deddy bilang kan dipersatukan bareng ya, nanti gerakan bareng-barengnya bikin daya acinya mogok bareng. Itu bagus juga buat promosi. Aduh. Penasaran ada apa nih ya pagi-pagi semua daya acinya mogok bareng. Oke, jadi nggak usah khawatir Pak Alex, silakan telepon ke 500898 itu Daihatsu Access ya. Yeah. Oke, Bang Kavi, kita lanjutin lagi Bang kalau bicara. Kenapa sih kalau sampai the law of opportunity itu salah satunya adalah tadi itu perkataan tuh enggak bisa dicabut lagi. Iya, yeah, jadi kan tadi saya bilang bahwa sebenarnya opportunity itu sebenarnya awalnya sederhana gitu loh, bisa dari satu kata, bisa juga diakhiri oleh satu kata gitu loh. Jadi kalau tadi saya bilang it's hello gitu loh, Anda mungkin udah bisa ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting dari sebuah peluang itu tidak pernah datang oleh kepada kita itu dalam bentuk jadi. Jadi nggak pernah misalnya gini, gitu loh. Misalnya lo kagak pernah dapat peluang gitu ya dalam bentuk kayak mobil udah jadi gitu loh. Itu mungkin cuman bannya doang. Nah, itu adalah tugas kita dari ban, bangun kerangkanya, setirnya, dan terusnya kemudian menjadi sebuah mobil. Oke, jadilah Daihatsu ya. Nanti kita lanjutin lagi ini kalau diumpamakan mobil seperti yang Bang Kavi maksud nih, apakah Anda mulai mengernyitkan dahi, kira-kira ucapan yang mana ya yang kemarin udah enggak bisa terulang kembali, enggak bisa ditarik lagi meskipun Anda sudah minta maaf berkali-kali ribuan kali. Kami akan kembali sesaat lagi.